Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini bisa berada di hadapan Anda lagi, pemirsa ANTV dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Mona Ratuliu dalam Cahaya Hati, sebuah program di mana insya Allah akan mentransfer cahaya dan juga kehangatan ke dalam rumah Anda melewati sebuah masalah yang akan dibahas, dan inti dari permasalahannya akan dilihat dari sudut pandang Islami insya Allah. Dan pada pagi hari ini saya sudah ditemani oleh seorang Ustadz yang insya Allah juga akan mentransfer cahaya ke dalam rumah Anda. Assalamualaikum Ustadz Taufikur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin seger aja ya Ustadz ya. Alhamdulillah, rambutannya dari saat. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Mudah-mudahan, amin. Wah, keras banget aminnya nih Ustadznya. Assalamualaikum ibu-ibu. Iya, di pemirsa ada ibu-ibu yang hadir dari Majelis Taklim Zuriatul Falah yang selalu setia menemani saya ya ibu-ibu ya. Iya baik, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang mengenai istiqomah. Nah, langsung saja saya tanya kepada Ustadz Taufikur Rahman, menurut sudut pandang Islam, istiqomah sendiri penjelasannya seperti apa Ustadz? Iya, istiqomah bukan yang jelas, bukan ini kan ya, bukan ikatan suami atau kutusnya di rumah. Lain ya, lagi itu Ustadz ya. Ya singkatnya kalau kita lihat konteks kata-kata istiqomah tertera dalam Al-Quran surah Fusilat ayat ke-30, di mana Allah memberikan kabar buat hamba-hamba yang beriman, dan setelah dia beriman mengistiqomahkan keimanannya. Apa bahasa Quran menjelaskan? Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomahkan ucapannya, dia istiqomahkan perbuatan baiknya, dia istiqomahkan kata-kata pengakuan hatinya. Tatanazzalu, niscaya turun alaihim atas mereka al-malaika, para malaikat, Allah takhafu, seraya berseru, jangan kamu khawatir, wala tahzanu, jangan kamu bersedih, wa absyiru, akan tetapi berbahagialah, bil jannati, dengan surga yang Allah janjikan, tu'adun, yang pasti Allah janjikan terhadap orang-orang yang beriman dan mengistiqomahkan imannya. Mungkin kalau bahasa kaya, saya sederhanakan begini Mbak, istiqomah itu berbuat baik itu mudah, tapi mengkontinyukan, tapi mengistiqomahkan, tapi merutinitaskan, mendawamkan diri kita dalam kebaikan ini yang rada-rada berat menjawabnya. Nah, agama menuntut yang selamat di hadapan Allah mereka-mereka yang udah berbuat baik dan mengistiqomahkan kebaikannya. Dan kadang-kadang nggak sedikit hamba Allah yang kalau lagi susah, ya Allah, ya Allah, salat kalau belum 100 rakaat belum kelar, gitu kan? Tapi berorasi ini bukan, ya bukan di sini, gitu. Iya, kalau lagi susah tuh selalu Allah, sakit dikit aja Allah, Allah, senang, balas sehat, duit banyak, tuh subuh kesiangan, luar kerepotan, maghribnya kecapean, isya ketiduran, tuh. Tapi bukan itu anti ke, bukan itu ya, sorry, bukan, tuh. Jadi istiqomah, mau lagi susah ibadah, lagi senang, oh, Aisyah sudah mengkomodai, gitu. Ya apa lagi Nabi Ayub, ya Allah, itu Ayub ibadahnya mantang pada sama kamu, habis kamu berikan enak, ya Allah, usaha lancar, badan sehat, anak pada sehat, coba ya Allah izinkan saya menggoda keimanannya, diuji silahkan, kata Allah, iblis menggoda, diuji pertama apa, ternyata pertama diuji usahanya bangkrut. Ibadahnya makin manteng, makin istiqomah. Ngasih lagi, ya Tuhan, habis badannya masih sehat, keluarga masih pada ini kok, bisa dicari kalau bangkrut sadar. Alhasil, bagaimana? Silakan uji. Di uji yang kedua, apa? Keluarganya sakit dan meninggal. Anak-anaknya makin manteng, sampai terakhir dirinya. Terakhir, udah borok lagi aja. Mau diuji lagi? Kata, jangan, udah, cukup. Sudah tiga kali, tapi dia bagaimana? Ini bukan uji coba, betul-betul istiqomah. Begitu. Mbak Mona, mengenai kata-kata istiqomah. Gitu. Dan dalam mengejar kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, nonsen bisa berhasil tanpa sifat istiqomah. Baik, ini menarik sekali pemirsa mengenai istiqomah ini ya Ustaz ya. Jadi lagi-lagi ada pesan juga bahwa ternyata kita ibadah bukan hanya bisa kalau lagi musim aja ya Ustaz ya. Tapi bagaimana caranya untuk mengistiqomahkan, bagaimana caranya supaya berlanjut dari hari ke hari tetap dengan kondisi yang sama, kalau bisa nambah gitu ya Ustaz ya. Ya ini kayaknya perlu ilmu yang lebih tinggi lagi. Nah untuk itu saya punya pantun nih Ustaz. Silakan. Jeruk Bali dibagi-bagi. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap di Cahaya Hati. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Cahaya Hati. Hari ini pembahasannya mengenai istiqomah. Nah ini adalah ilmunya harus lebih tinggi lagi. Ada Ustaz Taufiqur Rahman yang akan memberikan ilmu kepada kita agar tetap istiqomah beribadah terus menerus, bukan cuma kalau lagi musim aja, bukan cuma kalau lagi bulan Ramadan aja gitu ya Ustaz. Ini nyindir diri sendiri loh Ustaz. Baik, ini ibu-ibu dari Majelis Taklim Zuriatul Falah ada yang ingin bertanya mengenai istiqomah? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Rita dari Majelis Taklim Zuriatul Falah Empang 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Waduh lengkap. Baik, silakan. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz tentang istiqomah itu Ustadz, bagaimana caranya agar kita tetap selalu istiqomah dalam bertakwa pada zaman sekarang ini, karena godaannya sangat besar sekali, terutama pada kemajuan zaman. Nah, kemajuan zaman, kemajuan teknologi nih Ustaz. Betul. Godaannya lebih banyak lagi. Udah waktunya sholat, nanggung lagi ngobrol di Facebook sama teman Ustaz. Siapa nih? Saya. Gimana Ustaz? Iya, jadi apa namanya, semua manusia celaka kecuali yang berilmu. Yang berilmu semua celaka, binasa, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan semua celaka kecuali yang mengikhlaskan amal ibadahnya. Yang ikhlaskan juga enggak akan jadi celaka juga, akan celaka juga kecuali yang mengistiqomahkan daripada ibadahnya. Pertanyaannya Ustaz, gimana dia bisa langgeng terus? Nah, pertama Ibu, ini bukan saya meminjam bahasa yang Nabi ajarkan kepada kita. Pertama, jadikan kita punya perkumpulan, perkumpulan sahabat-sahabat yang soleh. Teman-teman yang baik-baik. Teman-teman yang soleh. Kan gak mungkin kalau teman-teman majelis taklim, pengajian kayak ibu, ada yang nyusul, gimana kalau malam ini kita dugem yuk? Mungkin ya Pak? Gak mungkin ada pun dugem lah, lagi pasti dunia gemetar, gitu kan. Yang dipakai buat taklilan gitu. Tuh, kumpulannya dulu. Punya perkumpulan yang baik. Karena yang namanya iman enggak siapa-siapa. Kiai, ustaz, ustazah sama imannya. Yazid, wayantus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi bisa jadi ketika kita lagi ngedrop, teman kita yang membantu. Itu pertama. Saat bagaimana temannya? Mana lagi? Banyakin bangun malam untuk tahajud. Dan di situ adakan introspeksi diri. Jadi bangun malam tahajud, bangun malam ibadah, bangun malam berzikir, introspeksi. Harus perlu ambil tasbih, kita review ulang kehidupan hari ini, dari mulai tadi kita melek mata sampai tidur. Oh iya ya, tadi pagi saya pas pergi belanja sayuran, kenapa lidah ini nih? Introspeksi, sambil kita bangun dan istighfar. Tuh, untuk modal supaya tetap eksis istiqomah. Enggak beban juga. Allahumma fasain wa malas salat tinggal. Gitu. Jadi jelasnya yang pertama dari perkumpulan gitu. Gitu. Karena enggak mungkin kalau yang namanya manusia enggak siapa-siapa. Saya, Mbak Mona, semua saya yakin emang udah konsep secara objektif dari Nabi, al-iman yazid wa yanqus. Iman manusia kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Begitu Ibu. Baik, jadi wajar ya Ustaz apabila keimanan kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi gimana cara kita mensiasatinya? Jadi mudah-mudahan gitu, sekali turun jangan ngedrop banget. Jangan ngedrop banget. Ada yang ngangkat gitu ya Ustaz, kalau ada temannya gitu. Baik, Ibu ada yang ingin bertanya lagi mungkin Ibu? Silakan. Ada Ibu mengenai istiqomah? Makanya ibunya udah jago-jago nih. Makanya dalam satu cerita, dalam satu cerita, ketika seorang imam As-Sibli melewat satu kebun mangga, tiba-tiba ada suara manggil, "Ya Sibli, kun misli." Wahai Imam Sibli, jadilah seperti aku. Dia cari, "Alhamdulillah Sibli, siapa manggil?" Ternyata di belakang ada orang yang manggil. jalan lagi, dua kali panggilan, tiga kali, ternyata Imam Syibli tahu suara itu muncul dari sebatang ke pohon mangga. Dia balik tanya, kaifa ana mislukum, bagaimana aku bisa jadi kamu, kamu sebatang pohon mangga, aku manusia. Ya Imam Syibli, aku punya sifat yang baik. Orang menyambitku dengan dengan batu, menyodokku dengan kayu, aku balas dengan buah-buahku yang manis dan lezat. Imam Syibli senyum. Ada satu hal yang kamu lupa. Benar kamu punya tabiat baik, tapi kamu punya sifat yang gak akan kamu selamat. Kamu gak punya sifat istiqomah. Angin ke barat, kamu ikut condong ke barat. Angin ke timur, kamu ikut condong ke timur. Angin ke utara pun juga demikian. Yang begitu nanti kamu tua, kamu gak berbuah, kamu akan mati. Maka ditebang, dan setelah jadi kayu bakar, jadilah abu yang akan diinjak-injak oleh hamba Allah yang lainnya. Kenapa? Kamu tidak punya modal sifat istiqomah. Air di daun talas gak punya pendirian. Nah makanya ya betul-betul menjadi modal utama apa? Sifat istiqomah, baik dalam mengejar paket kebahagiaan dunia maupun mengejar paket kebahagiaan di akhirat. Nanti kan bisa berhasil tanpa modal istiqomah. Ya begitu bagaimana? Ya bisa dipahami nih Ibu. Bisa ya Ibu ya. Ya. Jadi ya tentunya prinsip yang ya, baik ya. Gitu kan? Ya ada Mbak Mona punya PT atau perusahaan, lantas ada anak buah, ini ngejar kebahagiaan dunia nih, kalau mulai istiqomah, Senin masuk, Selasa off, gak ada berita, Rabu masuk, Kamis lagi off, gak ada berita, setiap minggu rutin tuh, alfanya 3 hari, kira-kira senang apa bu? Senang apa? Senang, kan bahasa kasar, memang kantor punya bapak moyang lu kan? Tuh, kenapa mengejar paket dunia aja udah nggak istiqomah, nonsen bisa berhasil. Ada juga dari atasannya dipecat kah atau dikeluarkan? Kenapa istiqomahnya nggak ada? Ya, baik. Jadi nggak ada sifat keistiqomahan. Baik, pemirsa Antv dimanapun Anda berada, ternyata sifat istiqomah ini bukan hanya terhadap sesama aja ya Ustaz ya, tapi juga dalam beribadah kita harus istiqomah. Tapi memang sudah namanya manusia ya Ustaz ya, pasti ada naik ada turunnya dalam beriman, itu wajar. Tapi bagaimana caranya kita mensiasati? Satu siasat yang saya paling suka dari Ustaz Taufikur Rahman tadi adalah kita harus berkumpul dengan orang-orang beriman yang juga bisa mendukung kita di saat kita sedang drop begitu ya Ustaz ya. Baik, nah apalagi tips yang akan disampaikan oleh Ustaz Taufikur Rahman, kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi dalam Cahaya Hati, kami sedang membahas istiqomah. Memang agak berat ya pemirsa untuk tetap istiqomah, untuk tetap ada di jalur di saat kita sedang giat beribadah, ternyata minggu depannya agak turun ibadahnya. Menjaga agar selalu tetap beribadah dengan porsi yang sama, ini agak sulit dan perlu banyak tips sekali. Nah, tadi di segmen sebelumnya Ustaz Taufikur Rahman sudah menyampaikan kepada kita semua apa saja tips-tipsnya supaya lebih istiqomah dalam beribadah. Nah, tapi ini masih ada ibu-ibu yang masih penasaran berbicara mengenai istiqomah. Silakan ibu, ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu. Saya Ibu Titin dari Majelis Taklim Juriatul Falah. Ingin menanyakan gini Pak Ustadz, kita itu hidup harus punya prinsip, otomatis dengan prinsip yang baik. Tetapi kadang-kadang hati kepingin baik, tapi pikiran nanti terus datang, ah jangan, kadang-kadang kayak jadi otomatis timbul ragu-ragu. Nah dengan ragu-ragu itu kita harus bagaimana, mana yang harus kita ikutin, hati atau pikiran? Terima kasih. Baik. Bagaimana Ustaz? Ini dalam konteks istiqomah ini sendiri juga godaannya itu Ustaz. Betul. Kadang hati ingin melakukan sesuatu yang baik, tetap istiqomah besok melakukan, tapi kadang-kadang pikiran juga ah malas, ah pegel-pegel gitu Ustaz. Gimana? Ya makanya yang pertama Ibu tadi ya, kita mencari teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Yang kedua, ketika Ibu tanyakan demikian, Nabi memberikan gambaran, makanya untuk dia bisa istiqomah, ahabbul a'mal ilallah adwa muhawa inkollah. Makanya perbuatan yang paling Allah suka, amal ibadah yang paling Allah resep, mana? Yang sedikit tapi rutin. Kalau misalkan memang belum biasa doyan ngaji, teman kita nih baru mau mulain, baru mau doyan, jangan dikasih dosa yang berat. gitu. Iya, gitu. Nah di sini maksudnya gimana? Kalau misalkan yang belum biasa, yang namanya duha, yang 8 rakaat, jangan ambil paket itu dulu. Ya, apakah berangkat dari 2 rakaat dulu? Kita memalu mah ngelawan kayak Utsman bin Affan yang satu malam 2 rakaat tapi menghadiskan 15 juz 1 rakaat Quran, 2 rakaat khatam Quran. Kita ngejar paket itu enggak berat. Gitu kan? Namanya aja biasakan sedikit dulu. Kata hati karena punya prinsip nih, apalagi udah jadwal. Oh iya, saya jadwalnya kalau Rabu ngaji Pak Ustaz ini gitu. Temennya gimana kalau ntar kita ke mall gitu kan? Hati-hati. Kebetulan di sebelum besar ya, ini mau ya, bukan, kata ibu orang Kalimantan banget kan dia. Sejaknya, nah karena kita punya prinsip, oh iya, ini kalau yang udah biasa teman yang soleh kita telepon, itu kan ajakan teman yang ini ya, yang nggak ngaji, ajak teman kita, kamu ngaji gak? Itu bisa menaikkan pompa ini tuh. Prinsip kita biar terrealita. Oh saya tetap ngaji. Nah insya Allah udah ketemu begitu hati ngucap lagi. Karena ibu seringnya tadi makanya saya bilang siasat yang kedua seringin bangun malam buat berzikir pada Allah. Pas nanti ngucap, ngucap lagi nih ajar yang benar. Iya, sama Taufik Rafa bang haji gak lama-lama kok. Nah gitulah. Udah insya Allah kalau gak mempar juga kan sebab udah mau paksain udah. Malah sebuang-buangin. Insya Allah gak sampai. Gitu. Jadi itu salah satu tips untuk menghilangi rasa ragu dalam beristiqomah gitu ya. Betul Mbak. Betul Mbak. Iya. Jadi yang jelas ya teman kita tuh harus punya teman untuk sonding teman-teman yang soleh. Kalau punya teman yang gak benar, ngajaknya gak benar terus. Gitu ibu. Gitu. Ya. Oke baik. Jadi dalam beristiqomah ini juga harus ada bantuan ya ibu ya, bukan hanya diri sendiri aja, tapi kita juga harus minta bantuan kepada lingkungan kita gitu ya Ustaz. Ya. Nah dalam beristiqomah ini ada kesimpulan yang ingin disampaikan mungkin Ustaz? Ya paling enggak mesti kita ingat. Saya ulang lagi, baik saya semua kita pemirsa antik lebih-lebih baik mengejar kebahagiaan dunia maupun akhirat nonsen bisa berhasil tanpa dilandasi dengan sifat istiqomah, sifat kerutinan. Kejar dunia, atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Modalnya adalah sifat istiqomah. Merutinitaskan diri kita dalam kebaikan. Ya mudah-mudahan menjadi kesimpulan begitu Mona. Begitu ya. Iya. Okay. Dan tadi yang paling saya suka dari Ustaz Taufiqur Rahman adalah ambil paket kecil dulu aja ya Ustaz ya. Yes. Ambil yang ringan dulu asalkan terus berlanjut, terus continue dan setiap hari dilakukan Ramadan, gitu ya Ustaz. Ya. Satu bulan khotam 6 kali khotam. Kelar Ramadan Quran sampai buluk kan itu. Enggak disentuh juga ya Ustaz. Iya. Tapi bukan orang pasar minggu kan. Yang lain ya Ustaz ya. Oke baik, tapi yang penting walaupun satu jus, dua jus, tapi yang penting berlanjut ya Ibu ya, itu yang penting istiqomah. Rutin. Oke baik, itulah yang disebut dengan istiqomah. Oke baik. Nah, ibu-ibu dari Majelis Taklim Dzuriyatul Falah, terima kasih banyak sudah hadir menemani saya hari ini. Mudah-mudahan bisa kesini lagi ya Ibu ya. Nanti ditonton ya Ibu ya, nonton terus ya Bu Cahaya. Hati ya ibu-ibu ya. Nah insya Allah kita akan hadir terus pemirsa dengan topik yang berbeda-beda yang pastinya menarik juga. Ustaz Taufiqur Rahman terima kasih banyak atas kehadirannya, ilmunya ini insya Allah dibawa pulang. Amin, dan terus istiqomah untuk menjalankan ibadah ya Ustaz ya. Amin. Makan lesehan, makan dia koma ya. Mudah-mudahan kita selalu punya sifat istiqomah. Amin. Aduh saya nyari-nyari dari tadi mau pantun apa yang ngasih Ustaz agak susah Bu, ternyata Ustaz udah dapat duluan. Oke baiklah pemirsa, tetap menyaksikan Cahaya Hati. Kami akan kembali lagi pastinya di lain waktu. Dan sebelum menutup acara ini ada doa yang ingin disampaikan oleh Ustaz Taufiqur Rahman. Silakan Ustaz. Astagfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal quwata. Berikan kepada kami kekuatan jasmani dan rohani ya Allah. Wal istiqomah dan sifat istiqomah di dalam beribadah kepadamu. Wal istita'ata, kemampuan juga dalam urusan materinya. Ya Allah, wal kifayata, dan berikan kami di dalam hati kami dalam urusan materi ada rasa kecukupannya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Terima kasih banyak. Ibu